ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap benda yang kita buat. Jadi tuan-tuan, kalau satu benda yang kita tak baca Bismillah, terputus keberkatannya. Kalau kita makan tanpa baca Bismillah, keberkatannya hilang. Sebab apa keberkatannya hilang? Syaitan tumpang sama. Kalau kita tidur dengan suami kita tanpa baca Bismillah, keberkatannya hilang. Sebab syaitan share sama. Kalau kita masuk dalam rumah kita tak baca Bismillah, keberkatan dalam rumah pun hilang sebab syaitan masuk. Sebab itu rumah kita panas. Di antara tanda-tanda jin masuk di dalam rumah, di antara tanda-tanda jin berada dalam rumah, suasana panas, tak selesa. Walaupun tuan-tuan pasang aircon, walaupun tuan-tuan pasang penyah haba, dia tetap panas. Sebab apa? Keadaan jin itu sifatnya adalah sifatnya panas kerana dia diciptakan daripada api. Ada dua nama jin yang selalu disebut oleh ulama-ulama. Yang pertama bernama Aqib. Yang pertama bernama Aqib. Dan yang kedua bernama Lakin. Aqib dan Lakin. Ni kena ingat dua nama ni. Mana nak tahu aku kenal esok pibuh nama anak. Nama apa? Aqib. Mah elok lah. Nama jin. Nama cucu je. Anak dah tak ada Ustaz Wayha. Mana nak tahu? Kok terbubuhnya nama cucu? Aqib. Aqib maknanya ialah Ain Qaba. Ain Qayaba. Aqib. Satu lagi Lakin. Jadi tuan-tuan, dua nama ini adalah dua nama jin. Sebab itu kalau kita berubat dengan perubatan Islam, kalau kita berubat dengan perubatan Islam, ustaz yang mengubat kita itu, bila dia tengok orang yang kerasukan jin, ustaz tadi akan baca apa? Daripada yang menguasai Aqib. Kepada Aqib, keluarlah kamu dan jangan diganggu budak ini. Ataupun disebut, daripada yang menguasai Lakin, kepada Lakin, jangan kamu mengganggu hamba Allah yang mulia ini. Aqib dan Lakin. Okay? Lakin. Okay? Baik. Saya ulang balik. Menteranya, taklah salah, mentera ini dipanggil ruqyah dalam bahasanya. Daripada yang menguasai Lakin, kepada Lakin, keluarlah kamu daripada tubuh manusia ini. Ini satu bentuk. Kalau jin itu masuk di dalam badan manusia, kalau jin itu berada dalam rumah, tuan-tuan tulis pun tak apa atas kertas. Tuan-tuan tulis saja atas kertas, tuan-tuan tempek saja pun boleh lah. Daripada Aqib, daripada yang menguasai Aqim, daripada yang menguasai Aqib, kepada Aqib, keluar kamu daripada rumah ini. Ha, ini mentera. Tak salah, bukan dipanggil mentera yang syirik. Sebab daripada yang menguasai Aqib, maknanya ialah daripada Allah yang menguasai, yang menjadikan jin itu. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana syaitan itu makan? Syaitan itu makan menggunakan tangan kiri. Sebab itu tuan-tuan elakkan makan dengan menggunakan tangan kiri. Sebab syaitan makan menggunakan tangan kiri. Tetapi ada ulama mengatakan bahawa tangan kiri syaitan itu merupakan majaz. Majaz ni maknanya perlembangan. Kiri ni menunjukkan benda kotor. Kiri ni menunjukkan benda tak elok. Ulama mengatakan bahawa dengan tangan kiri itu maknanya ialah dia makan makanan yang kotor-kotor. Bukanlah dia makan dengan tangan kiri semata-mata. Dia majaz ni dalam bahasa kita, majaz maknanya perlambangan. Nabi kata dia makan dengan tangan kiri. Sebab apa? Sebab syaitan ni makan benda yang kotor-kotor. Tempat tinggalnya pun kotor-kotor. Dalam bilik mandi, dalam tandas, tempat pembuangan sampah, tempat kotor dan sebagainya. Maka dia pun juga makan dengan makanan yang kotor. Maka Nabi gambarkan secara perlambangan dia makan dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila di antara kamu makan, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, dan memberilah dengan tangan kanan. Kerana syaitan makan dan minum, memberi dan mengambil sesuatu pasti dengan tangan kiri. Sebab itu tuan-tuan, memberi, mengambil, tolong dengan tangan kanan. Makan, minum, tangan kanan. Memberi dan mengambil pun tangan kanan. Sebab kiri ialah kegemaran daripada syaitan. Baik, kemudian syaitan juga ikut bekerjasama di dalam harta dan di dalam anak. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 64 yang berbunyi, wasyarikhum fil amwal wal aulad. Syaitan itu bersyarikat dengan mereka pada harta dan pada anak-anak. Macam mana yang kata syaitan juga turut campur tangan dalam harta kita dan dalam anak-anak kita, iaitu apabila harta tadi digunakan pada jalan yang haram. Maka harta tadi syaitan telah kongsi guna. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan ada motosikal. Harta tu, harta motosikal, kereta tuan-tuan tu, anak dara tuan-tuan, anak teruna tuan-tuan, pi bawa pakwa makwa masing-masing pi duk dating dalam kereta. Ataupun kita ni, suami ke isteri orang ke, dah ada suami dah ada isteri, gatai lagi duk dating dekat Taman Tasik tu dalam kereta. Kereta tu dijadikan sebagai tempat maksiat, maka jin pun akan suka pada kereta itu. Maka tuan-tuan tak perlu heran berapa banyak orang yang menggunakan kereta dia buat maksiat. Lepas tu kereta dia menghadapi masalah. Masalah apa? Gangguan waktu berjalan. Kadang-kadang accident. Dia perasan macam ada orang yang lintas depan dia, padahal tak ada. Ataupun mengantuk yang sangat-sangat ketika dia memandu. Mengantuk sangat-sangat sampai dia terlelap, akhirnya dia accident. Sebelum kita marah pada mengantuk, sebelum kita marah pada jalan licin, kita marah pada penunjuk jalan yang tak terang, cuba kita soal dulu. Apa yang kita buat dengan harta, kereta kita itu, motosikal kita itu, ada tak benda maksiat yang kita buat? Dengan sebab benda maksiat kita buat pada dia, maka jin juga akan bekerjasama menggunapakai, mengganggu kita yang naik, kita yang bawa, kita menunggang, kita memboncing tadi ni. Jadi tuan-tuan berhati-hati, harta kita jangan digunapakai untuk buat maksiat. Pesan pada anak-anak kita. Itu kereta mama. Jangan sibuk-sibuk kamu nak bawa girlfriend kamu dalam kereta mama. Nanti kamu duk bawa girlfriend kamu dengan mama jadi mamun sekali. Mama mengantuk tak pasal accident. Dia ada gangguan di situ. Sebab tu tuan-tuan selalu dengar cerita tentang orang yang memandu, yang datang mengantuk yang sangat-sangat. Kadang-kadang ada benda melintas di hadapan. Kadang-kadang orang yang accident ni bila kita tanya, dia kata macam ada satu steering yang bawa dia. Tangan dia tu tak boleh kontrol steering. Macam ada kuasa lain yang membawa steering ke arah yang membawa kepada kemalangan. Ini yang Allah sebut dalam Quran, surah Al-Isra ayat 64. Begitu juga dengan anak-anak. Jika anak itu hasil daripada perzinaan, maka kesan mesti datang kepada anak itu. Anak jadi nakal, anak jadi buah, anak jadi memberontak. Yang kedua, persetubuhan hubungan suami isteri yang tidak dibacakan doa mendatangkan anak, maka anak itu juga akan jadi anak yang menimbulkan masalah kerana adanya syaitan campur tangan dalam urusan hubungan suami isteri itu. Maka bila urusan itu telah dicampur oleh jin, maka anak tadi akan timbul banyak masalah. Bila dia membesar, dia melawan, dia degil, malas sembahyang dan sebagainya, sebab ada unsur-unsur jin yang wasyarikhum, yang bercampur dengan hubungan suami isteri ini, tuan-tuan. Baik, yang keseterusnya, bagaimana mengelakkan campur tangan jin dan syaitan ketika makan dan minum? Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terlupa waktu baca, mula-mula terlupa, lapar sangat-sangat, sudah terlupa, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, tengah-tengah makan tu baca doa tu pula dengan nama Allah yang awalnya yang akhirnya. Mula-mula baca bismillahirrahmanirrahim, kalau terlupa baca di tengah-tengahnya, kerana syaitan bila dengar saja tadi sebut nama Allah, dia akan muntah, dia akan lari. Yang kedua, menggunakan tangan kanan dan menghulurkannya dengan tangan kanan dan mengambilnya juga makanan dengan tangan kanan. Setengah orang dia nak ambil tangan kiri sudu tu, dia nak ambil tangan kanan tu, dia geli. Kita makan ramai-ramai, ada sudu camca dalam mangkuk gulai. Jadi setengah orang dia makan nasi, dia nak ambil tangan kanan tu, tangan kanan tu dia geli pasal tangan dia penuh dengan nasi, pergi pegang sudu pula. Dia ambil tangan kiri. Hak ni yang Nabi duk sebut tadi, kalau boleh tangan kanan, ambil pun tangan kanan. Habis tu geli lah ustaz, dia pegang kawan dia pegang, kalau gitu boom, 4 sudu satu mangkuk. Kamu sudu ini, aku sudu ini, selesai masalah. Baik, yang ketiga, macam mana tolong hindarkan benda yang haram dalam makanan. Bila ada saja benda yang haram dalam makanan ataupun sumber yang haram daripada makanan itu, walaupun sedikit, maka setan atau jin akan tumpang makan. Tolong elakkan betul-betul, tolong jaga betul-betul, jangan ada benda haram dalam campuran tuan-tuan itu. nak ambil serai, minta izin pada jiran dulu. Jangan minta, jangan ambil dulu, lepas tu baru izin. Semua orang dia ambil dulu serai, dia ambil dulu daun lengkuas ke kayu lengkuas, dia ambil dulu. Ah, lepas tu dia makan-makan, nak kabur lah. Tadi ambil daun serai kamu, ambil serai kamu dua batang, halai ya. Banyak orang macam itu. Dia ambil dulu baru dia minta izin. Sedangkan benda tu bukan dalam keizinan dia. Bukan boleh pi ambil gitu. Dengan sebab pi ambil macam itu, dia mendatangkan jin dalam makanan itu. Sebab adanya unsur-unsur haram. Adanya unsur-unsur haram dalam makanan. Dia minta tuan-tuan ni. Apatah lagi kalau benda itu betul-betul haram walaupun halal. Apa dia betul-betul haram walaupun halal? Ambil buah tanpa izin, buah tu halal, tapi makan tanpa izin haram walaupun halal. Tuan-tuan jumpa duit tengah jalan RM20, duit tu pergi beli beras. Duit tu tuan-tuan pergi beli beras, makan pula, confirm haram walaupun beras tu halal. Tetapi kerana dibeli dengan cara yang haram, maka dia jadi haram. Bila anak-anak tuan-tuan makan, suami-suami makan, maka jadilah benda tak elok. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dia jadi darah daging yang tak elok kepada anak-anak ataupun suami kita ataupun keluarga kita. Baik, habis cara kehidupan jin. Saya tak huraikan dulu 3-4 bulan dulu secara detail. Tadi saya ceritakan cara dia makan. Dan jin tuan-tuan kena ingat, jin tak mandi. Dia tak mandi tuan-tuan. Sebab tu jin busuk. Jin ni busuk. Tanda-tanda jin ada dalam rumah kita, busuk. Tanda-tanda jin dalam rumah kita, panas. Panas sebab dia asal daripada api. Busuk sebab dia tak mandi. Tak mandi tu pula lama. Beribu tahun, beratus tahun umur jin. Kita tak mandi seminggu pun pengsan. Pitam kalau kita duduk sebelah orang tak mandi. Bayangkan jin beribu tahun tak mandi. Sebab itu ada orang yang diganggu rumah dia, rumah dia busuk. Rumah dia busuk sangat-sangat. Bila kita tuan tahu rumah dia busuk, itu tanda jin datang. Ataupun badan dia, baju dia berbau busuk, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itu tanda-tanda jin, gangguan jin. Dia berhati-hati lah. Bagaimana ustaz kalau gangguan jin, orang yang badannya busuk sangat-sangat ustaz? Bagi mandi dengan sabun. Oh, insyaAllah bagi mandi sabun dia menjerit tuan-tuan. Baik, cara yang kedua. Cara jin beribadah. Tuan-tuan kena faham bahawa jin juga ada yang Islam. Jin juga Islam. Dan ada juga jin yang kafir. Tetapi manusia adalah makhluk yang terbaik berdasarkan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bila sebut sesungguhnya Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian, tidak ada imam daripada jin, dan manusia tak perlu jadi imam kepada jin. Sebaliknya jin yang jadi makmum pada imam orang manusia. Jangan tuan-tuan pakai duduk sembahyang semua imam tak ada. Habis sembahyang kita tanya, komo sembahyang jemaah siapa imam? Jin. Tak ada tuan-tuan. Sebab Allah telah meletakkan bahawa manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Jin tak boleh lawan. Jin tak boleh lawan kecantikan, kehebatan akal manusia. Jangan tuan-tuan kata jin lebih terror pada tuan-tuan. Jin tak terror tuan-tuan. Jin satu makhluk yang tak sempurna akal. Sebab tu kalau kita berubat, dulu-dulu orang tua-tua berubat, nak buang saka. Orang Melayu ni tak habis-habis buang saka. Nak buang saka ni orang dulu-dulu ambil ambil jagung dan dia rebus. Kemudian dia bawa jin tadi ni pergi ke belakang, pergi kebun belakang rumah, dia tanam jagung. Dia kata selagi mana jagung ni tak tumbuh, kamu jangan balik. Kamu tunggulah jagung tumbuh jadi pokok. Maka jin tadi pun tak baliklah sampai pokok jagung tumbuh. Nak tumbuh macam mana? Dah rebus. Jin ni bengong, dia tunggu juga. Sebab itu ketika Nabi Sulaiman wafat, jin tak tahu. Jin buat kerja. Sampailah tongkat Nabi Sulaiman kena makan dengan anak-anak, Nabi Sulaiman pun jatuh. Baru jin sedar yang Nabi Sulaiman sudah wafat. Sampaikan orang mati pun dia belum, dia tak kenal yang kata jin ini. Jadi tuan-tuan kena faham bahawa dalam ibadat, manusia lebih teror daripada jin. Sebab itulah tidak ada Nabi yang diutuskan daripada kalangan jin. Sebaliknya, Nabi-Nabi daripada manusia diutuskan untuk manusia dan jin. Dan tidak ada Nabi jin. Nampak? Mulianya manusia ni. Nabi Muhammad itu diutuskan untuk siapa? Untuk manusia dan untuk juga jin. Sebab itu Nabi Muhammad pernah berdakwah kepada jin, seperti mana firman Allah dalam suratul jin ayat 1, surah al-jin ayat 1, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin, berkata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah diwahyukan kepadaku bahawasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Jin juga mendengar Al-Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan semayang malam-malam, kadang-kadang tuan-tuan terasa ada orang di belakang tuan-tuan semayang. Jangan lari, itu jin tumpang semayang. Kita ni pasal takut lari lompat atas katil dengan telekung tak dibuka. Punya takut, tak payah takut. Ataupun tuan-tuan datang semayang di masjid, tuan-tuan baca Quran, rasa di masjid tu rasa macam ramai orang baca Quran. Itu tanda-tanda jin juga beribadat. Dia juga mendengar orang baca Quran. Malah jin juga ni tuan-tuan datang mengaji petang ni. Cuma kita tak nampak. Kalaulah kita nampak jin, lari tuan-tuan. Sebab dia mempunyai rupa yang macam-macam. Rupa yang menakutkan. Baik, bagaimana jin beribadat? Jin juga menunaikan ibadat-ibadat yang lain, seperti mana yang diwajibkan kepada umat manusia. Malah dalam kelompok jin ada orang yang menjadi ustaz. Dalam kelompok jin ada tok guru. Dalam kelompok jin ada orang yang menikahkan di antara jin-jin. Macam kita juga. Cuma bezanya mereka berada di alam ghaib. Dan kita manusia berada di alam yang nyata. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa dalam satu hadis, Nabi Muhammad berkata, aku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelum daripada aku. Nabi Muhammad diberikan kepadanya 5 perkara yang tidak ada benda-benda lain sebelum daripada Nabi Muhammad dapat. Apa dia? Iaitu seruan kepada jin. Di antaranya ialah bahasa, pengetahuan bahasa jin. Nabi Muhammad memahami bahasa-bahasa jin. Sebab itu tuan-tuan bila sebut bahasa, jin juga mempunyai berbagai-bagai jenis bahasa. Macam bahasa manusia, ada bahasa Tamil, ada bahasa Mandarin, Cantonese, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jin juga mempunyai bahasa-bahasa. Sebab itu tuan-tuan kalau orang tu orang putih masuk hantu, jin yang bercakap orang putih. Malah ada orang Melayu yang jin yang bercakap India, bercakap Tamil. Dia Melayu, tapi bila kerasukan dia bercakap Tamil. Macam-macam jenis jin mengikut kepada keadaan di sesuatu tempat. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku diutuskan untuk golongan merah dan golongan hitam. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan merah? Yang dimaksudkan adalah bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yakni selain daripada Arab, kerana biasanya orang-orang Ajam itu berkulit merah dan putih. Sedangkan orang-orang bangsa Arab pula berkulit coklat ataupun hitam. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa merah itu adalah manusia dan hitam itu adalah jin. Ini dia menunjukkan bahawa keistimewaan Nabi Muhammad SAW, didatangkan Nabi Muhammad itu, diutuskan Nabi Muhammad kepada jin, kepada manusia, kepada sekalian makhluk, baik putih, baik cerah dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Dalil menunjukkan bahawa jin juga mendengar kuliah. Jin juga mendengar bacaan ayat Quran. Allah berfirman surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa'idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada Nabi Muhammad untuk mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu, kerana mereka nak mendengar bacaan Quran. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Rupanya tuan-tuan, jin juga datang kuliah. Bila Nabi mengajar, jin datang bagi kuliah. Dan masa Nabi Muhammad bagi kuliah tadi, ada jin yang bercakap. Maka jin yang lain ni, dia kata, hai, diam kamu, kami nak dengar Quran. Semua bakat diam. Bila Nabi dah habis mengajar, jin tadi balik mengajar kepada umat dia. Jin menyuruh diam bila mengaji. Sebab ada jin-jin yang bising. Sebab tu tuan-tuan kalau mengaji, tuan-tuan bising, itu adik-beradik jin. Jaga-jagalah tuan-tuan. Ya? Jangan nyimbang-nyimbang lah. Adik-beradik jin. Sampai jin yang diam kata, tolong diam, aku nak dengar Quran. Barulah semua diam. Jadi tuan-tuan jangan tiru panggil jin. Asyik mengaji bisin. Asyik bisin mengaji. Kalau boleh bila masuk je tempat mengaji, diam-diam. Baik, habis tuan-tuan, masa sudah tamat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyita, masyita, dirimu wanita mulia. Bacalah.